Santi Gandhi. Palestina itu adalah tanah kosong yang tidak ada penduduknya.

bandar udara tetap dibuka, terminal tetap jalan, toko-toko dibuka, mobil lalu lalang. Kaum Yahudi Ortodoks sekarang misalnya di Yerusalem yang terpati sekitar 25% dari komunitas Yahudi di sana, itu kalau hari Sabtu mereka tidak ada aktivitas apapun. Jadi mereka dari awal memang tidak mencetakkan darah Yahudi yang sebenarnya, tetapi dari awal mereka mendatangkan pandangan mereka tentang negara hak Palestina. Jadi mereka menyebut sebagai theological right, hak teologi. Jadi kata kaum Zionis waktu itu, mereka mengatakan kami punya hak teologi. Mereka merujuk pada Bible, ya, kitab Kejadian pasal 12 yang menyatakan aku akan memberkati siapa yang memberkati kalian, dan aku akan melaknat, mengutuk siapa yang mengutuk kalian. Nah, ini adalah kata Bible, ini firman Tuhan kepada Abraham. Aku berikan tanah ini kepada anak keturunannya. Nah, bangsa Yahudi mengklaim bahwa mereka lah anak keturunan yang sah dari Abraham. Ya, jadi kami yang sah, ya, karena kami anak dari Ishak, dari Sarah. Sedangkan orang Arab itu tidak sah. Maka kalau disebut anti-Semit, ya, orang Arab tidak masuk. Sebenarnya tepat itu anti Yahudi, bukan anti-Semit. Tapi orang Yahudi mengklaim bangsa Arab ini anak haram, karena mereka lahir dari istri Hajar yang merupakan budak. Jadi mereka mengatakan kami punya hak teologis. Bible kami mengatakan tanah ini tanah yang dijanjikan, the promised land bagi kami. Dan tidak boleh ada bangsa lain. Mereka itu sekarang kalau kita tahun 96 dulu ada seorang yang namanya Yigal Amir yang membunuh Yitzhak Rabin. Dengan dasar Yitzhak Rabin ini mau menyerahkan tepi barat kepada Palestina. Maka dia dibunuh, dan Yigal Amir tidak pernah menyesal. Setelah dia menembak Rabin, dia dihabili dan dia mengatakan dia menjalankan Bible. Makanya saya tidak terlalu optimis dengan keputusan Obama, George Michel ini. Kalaupun dia mau berniat dua-duanya, sudah berapa kali mencoba gagal. Dan yang paling rumit bukan pada pihak Malaysia, tapi pada pihak Israel. Kita lihat pemilu 10 Februari nanti siapa yang menang. Kalau yang menang Likud, itu berat. Karena Likud akan mengadopsi pandangan keagamaan Yahudi yang mengaku tanah Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan buat mereka. Oleh karena itu bangsa Yahudi secara teologis saja mereka rakyat. Mereka rakyat, jadi mereka berhak mewarisi tanah itu selama ada darah Yahudi. Jadi siapapun di seluruh dunia ini asal punya darah Yahudi dari itu, maka mereka berhak punya paspor Israel. Maka disebut negara the Jewish state, negara Yahudi, negara yang diperuntukkan hanya untuk orang Yahudi. Sehingga Profesor Ismail Marzuki sampai mengatakan andaikan gagasan negara Yahudi ini mau dibangun di bulan sekalipun, itu harus ditolak. Karena mereka rakyat, itu yang dikritik oleh Dr. Israel di saat seorang kejawat Yahudi. Negara seperti ini membahayakan bangsa manusia. Ya, karena mereka tidak mengakui, sedangkan bangsa Palestina jumlahnya sekarang 9 juta orang. Yang tinggal di Indonesia sekitar 4 juta. Mereka pergi kemana? Kalau Yahudi ini yang dulunya mereka ditindas di mana-mana oleh bangsa Eropa, kemudian yang jadi korbannya itu orang Palestina. Ini yang luar biasa ketidakadilan. Makanya kita baca hari ini seluruh bicara Hamas yang di Indonesia mengatakan kami mau kembali ke perbatasan tahun 48. Itu berat karena PBB sudah mengesahkan kedudukan Israel sampai tahun 67. 67 Israel menguasai 82% wilayah Palestina. Jalur Gaza dan dari Barat 18%. Itu pun Yahudi tidak mau ngerti. Padahal itu tidak sah mereka secara hukum internasional. Dari resolusi 242 dan 338 itu mereka tidak pernah menguasai. Jadi yang kedua, mereka mengklaim ini secara keagama, theological right. Yang kedua, kaum Yahudi mengatakan mereka punya hak historis, historical right. Tanah Palestina ini kan tanah yang punya kami dulu pernah punya kerajaan di sana. Kerajaan juga, kerajaan Israel kuno. Tapi kalau kita teliti, bangsa Yahudi itu mendiami Palestina hanya sekitar 600 tahun. Jauh lebih lama bangsa Kanaan, bangsa Filistin. Mereka lebih lama, dan umat Islam pun sudah menguasai Palestina ini selama 1400 tahun. Ya, dari tahun 636 Masehi sampai

itu dibersihkan dalam Al-Quran. Tapi Nabi Daud bukan seorang pezina. Nabi Lut dan Nabi Yahudi juga ditulis sebagai seorang pezina, bahkan yang berzina dengan dua orang putrinya sendiri, ya, dengan putri yang tua melahirkan cucu namanya Mu'ab, dengan putri yang muda melahirkan cucu namanya Ben Ami. Jadi Nabi Sulaiman kemudian hasil perkawinan antara David dengan Bathsheba itu lahir anak Salomo. Dan Salomo disebutkan di dalam Bible mereka sebagai seorang penyembah berhala. Makanya Al-Quran menggantikan lemaka para Sulaiman itu adalah kina syayatina kata. Nabi Sulaiman tidak merupakan kafir, orang kafir. Dia tidak kafir, tapi setan yang kafir. Nah, kemudian isi yang kedua dari Rasulullah adalah untuk membersihkan juga tempat-tempat ibadah para nabi. Salah satu tempat peninggalan ibadah para nabi itu adalah Masjidil Aqsa. Makanya itu dikaitkan Isra Mi'raj itu minal Masjidil Haram, minal Masjidil Aqsa. Ada tokoh liberal yang mulai di internet dari diskusi yang luar biasa ramainya, karena dia mengingatkan kenapa orang Islam orang Arab ini ngotot juga masih mau ngambil Yerusalem, padahal Yerusalem itu tanah yang tandus, gak ada apa-apanya. Sedangkan Israel itu sudah berhasil membangun Palestina begitu rumah. Kenapa bangsa Arab gak bangun negerinya lebih baik dari Israel? Kenapa mau ngambil Israel? Ini perspektifnya perspektif orang Israel. Kalau kita berpikir begitu dulu dijajah oleh Belanda, kita kasih aja Irian itu sama Belanda, ngapain kita ngotot negeri kita mati luar. Kalau pikiran itu aneh, tapi ada juga yang masih berpikiran seperti itu. Jadi orang-orang Yahudi itu memiliki klaim dan kita orang Islam memang mendapat amanah, sehingga hanya 4 tahun setelah Rasulullah SAW umat Islam sudah masuk ke kota Yerusalem. Yang ditahukan pertama oleh Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu adalah telah menandatangani perjanjian dengan Sofranius, tokoh Kristen di Yerusalem. Sayyidina Umar kemudian mencari lokasi Masjidil Aqsa, terutama mencari lokasi Qubbatul Aqsa tempat Rasulullah Mi'raj. Dan beliau tahu persis karena Rasulullah sudah memberikan gambaran. Waktu itu beliau melihat turun sebuah tumpukan sampah telah ditunjukkan di berbagai tempat. Dan Umar selalu mengatakan bukan itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Jadi saya meyakini bahwa Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj dengan tubuh dan rohnya, bukan rohnya saja. Rasulullah itu dengan tepat bisa menggambarkan bagaimana kondisi Baitul Maqdis yang waktu itu merupakan tanah kosong saja, karena bangunan itu sudah dihancurkan oleh Kaisar Nero pada tahun 70 Masehi. Nah, sekarang waktu Sayyidina Umar di situ melihat tumpukan sampah, Sayyidina Umar bisa mengerti inilah tempat yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Dan setelah sampah itu diganti, benar itu ada batu hitam, Qubbatul Aqsa. Jadi di samping ada Hajar Aswad, ada Qubbatul Aqsa. Maka ini tempat suci, masjid yang dibangun oleh para nabi sebelumnya. Dan Rasulullah mendapat amanah untuk tempat-tempat suci para nabi ini tidak boleh dikotori. Jika umat Islam mempertahankan tempatnya di samping titik darah yang menghabis. Sementara Abdul Hamid kedua, yang meskipun ditekan oleh kaum Yahudi waktu untuk menyerahkan Palestina, dia sudah lemah posisinya, tetap dia tidak lemah. Sesengkal tanah pun tidak akan diserahkan kepada kaum Yahudi. Sampai kalau sudah pergi Osmani hancur, barulah kemudian Palestina bisa diurut. Dan kata ini, Rahimahullah, bagi kita umat Islam, memang masalah manusia ini bukan masalah manusia. Ya, ini ada masalah agama yang memang terkait betul dengan faktor ajaran agama kita, kan kita harus suci umat Islam. Ya, Rasulullah bersabda, jangan kamu menyiapkan diri untuk berziarah ke satu masjid kecuali ini kamu itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Sekarang kita berdoa, mudah-mudahan setelah kasus ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Kita bisa mengerti istilah sifat bahasa bahasa yang banyak disebut dalam Al-Quran, dan kita juga sekarang bisa meningkatkan kuasa Islamnya sempurna. Anak-anak kecil dan orang dewasa bisa menyadari bagaimana sebenarnya kondisi kita, dan banyak sekali buku-buku yang bisa kita baca untuk memperdalam lagi sejarah Islam ini, sehingga peristiwa ini merupakan momentum yang sangat penting bagi kehidupan umat Islam ke depan. Alhamdulillah, ketika bisa terbahas sangat singkat pada saat hari ini, dan bermanfaat dan bantuan kita kepada saudara-saudara kita mudah-mudahan sampai kepada mereka, terima oleh Allah dan bermanfaat bagi mereka dan juga amal ibadah itu semua. Terima kasih Allah SWT. Bila itu berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.